Neng, mendingan beneran Neng pacaran digoda setan. Langsung, langsung kita lamaran. Habis sudah pacaran, habis sudah kawin-kawinan, gak perlu cinta, bohong-bohongan. Ini kisah kasih beneran, dua insan lagi kasmaran, insya Allah sah duduk di pelaminan. Neng ayo neng, neng ayo neng, jangan main-main pacar-pacaran. Bang ayo bang, bang ayo bang, ayo kita kawin beneran. Insya Allah sah duduk di